Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul dari Kuliah Mafatih Al-Ilm. Dan ini buku yang ke-10 dari urutan program ini. Baik. Ini kelihatannya sudah pertemuan yang ke-10, sesi yang ke-10 dari pembahasan kitab Thalathatul Usul. Telah kita bahas dari dua landasan utama, dua pertanyaan pokok yang ditanyakan oleh malaikat di alam kubur. Yang pertama tentang marrabbuka, siapa Rabbmu? Dan yang kedua tentang madinuka, apa agamamu? Itulah di uraian penulis tentang al-aslul awal, dasar yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya. Dan di al-aslul thani, dasar atau landasan yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, sekarang kita memasuki al-aslul thalith. Kata penulis rahimahullah, al-aslu thalith ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halaman 50 di buku panduan. Mengenal, al-aslu thalith, landasan ketiga, mengenal nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini landasan yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada banyak pembahasan ya, hingga akhir ucapan penulis. Hanya saja saya bagi menjadi dua. Yang pertama, pembahasannya berakhir, bagian yang pertama berakhir hingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikutnya terkait dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini al-aslu tsalits, landasan yang ketiga. Dan ini pokok agung, wajib untuk diilmui. Wajib untuk diilmui. Dan ini dari perkara aksioma, perkara darurat yang mesti diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ittirarul ibadi fauqa kulli darurah ila ma'rifatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi wa tasdiqihi fi ma akhbar wa ta'atihi fi ma amar. Kata beliau, keperluan hamba untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas segala perkara yang aksioma. Aksioma itu sesuatu yang diterima tanpa mesti ada pembuktian. Jadi perkara yang sudah dimaklumi, darurat orang pasti menerimanya. Daruratnya hamba untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di atas segala bentuk darurat. Dia mengenal Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, membenarkan apa yang beliau beritakan, dan taat kepada apa yang beliau perintah. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan bagi kita untuk mengenal apa yang menyelamatkan kita dari api neraka, apa yang membebaskan kita dari siksaan Allah, kecuali melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada jalan yang mendekatkan kita kepada ridha Allah, kepada surga dan pahalanya, kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam rahimahullah, "Fannufusu ahwaju ila ma'rifati ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'ihi min ila ta'ami wasyarab." Jiwa itu lebih perlu untuk mengenal apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih perlu untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, melebihi keperluannya terhadap makan dan minum. Iya. Fa inna hadza idza fata hasala al-mautu fid dunya. Sebab makan dan minum kalau luput, paling ujung-ujungnya apa kalau luput makan dan minum? Dia mati di dunia. Tapi kalau dia tidak mengenal apa yang dibawa oleh Nabi, tidak mengikutinya, kalau ini luput, hasal al-adab, pasti dia dapat siksaan. Iya. Karena itu kata para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, di sini disebutkan dari Al-Junaid rahimahullah. Al-Junaid ini dari salah seorang imam ahli sunnah, zuhud, dan punya banyak pembicaraan yang bagus seputar agama. Ya, sering dipakai ucapan-ucapannya oleh orang-orang sufi. Tapi mereka sendiri tidak mengikuti jalannya Al-Junaid. Al-Junaid berkata, "At-turuq kulluha masduda 'alal khalqi illa 'ala man iktafa athar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan terhadap makhluk tertutup. Kalau mau cari jalan, semua jalan tertutup. Tidak ada jalan yang terbuka. Kecuali siapa yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Karena itulah datang penjelasan tentang bagaimana wajibnya seorang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu terkait dengan mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, menginginkan dirinya selamat, menginginkan dirinya bahagia, maka dia mesti mengenal bagaimana petunjuk Nabi, sirah kehidupannya, seluk-beluk dari petunjuk beliau, hal yang mengeluarkan dia dari golongan orang-orang jahiliyah, dan memasukkannya, pengetahuan yang memasukkannya ke dalam hitungan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sinilah manusia terbagi dua. Ada yang golongan Nabi, ada yang tidak di golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang golongan Nabi, ada yang mustaqil, ada yang mustakthir. Ada yang mengambil banyak, ada yang mengambil sedikit. Iya. Dan keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu yang penting untuk diketahui di sini, pembahasan yang pertama di Masail di halaman 54, usulu ma'rifatir rasuli sallallahu alaihi wasallam al-wajib. Dasar pokok atau pokok-pokok wajib dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwajibkan dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang diwajibkan dalam mengenal Nabi itu ada 4 hal. Ini pokok kewajibannya. Ada 4 hal. Baik, yang pertama adalah mengetahui namanya. Bahwa nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu nama nabinya, kamu umat Islam? Iya. Ada nabimu? Iya. Siapa namanya? Saya tidak tahu. Jadi kalau ada yang seperti itu, ini memberi tanda kuat bahwa dia ini jahil akan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa agama yang beliau dibawa dengannya. Jadi batasan paling sedikitnya adalah dia mengenal nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal nama beliau. Iya, kita akan terangkan nanti tentang namanya. Yang kedua, dari kadar yang wajib adalah mengenal bahwa beliau itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta penutup para nabi dan para rasul. Ini kadar yang kedua, dari kadar wajib. Jadi dia kenal bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Apa artinya hamba Allah? Hamba Allah artinya beliau adalah makhluk sama dengan yang lainnya. Iya. Makhluk itu dia fakir kepada Allah. Makhluk itu dia tunduk di dalam kekuasaan Allah. Makhluk itu bukan di tangannya bahaya dan manfaat. Makhluk itu bukan dia memberi rezeki. Dia itu fakir kepada Allah. Itu makhluk. Ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, dia maha kaya lagi maha terpuji. Baik. Jadi dia hamba. Sebagaimana dia rasul. Ini penyebutan rasul. Sifat yang kedua. Rasul, karena beliau adalah perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah. Diberi dari keutamaan dan kekhususan. Nah, ini dua kadar membuat seorang itu seimbang dalam beragama. Iya. Pengakuan dia bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, ini menghindarkannya dari sikap ekstrim. Dan pengakuan dia bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, ini menghindarkannya dari sikap menyepelekan. Ini yang membuatnya pertengahan. Kemudian dia ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan para rasul. Iya. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Walakin khataman nabiyyin, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tapi beliau adalah rasul Allah dan penutup para nabi. Dan telah mutawatir dari nabi dalam banyak hadis, Rasulullah bersabda, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. Ini yang kedua dari kadar wajib. Yang ketiga dari kadar wajib, iya, adalah seorang mengenal bahwa Rasulullah itu datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Iya. Ini dari kadar wajib terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib dikenal. Ya, jangan sampai ada yang menganggap bahwa petunjuk beliau itu sama saja dengan siapapun dari manusia. Tapi dia kenal bahwa Nabi ini datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Kemudian yang keempat, dia mengenal apa yang membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kerasulannya. Iya. Karena di sini dia paling tidak mengenal mukjizatnya yang paling besar, apa itu? Al-Qur'an. Iya. Baik. Jadi ini empat dari kadar wajib dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. penulis di sini rahimahullah, beliau memberikan kadar lengkap yang ringkasnya. Ya, lengkap tapi apa? Ringkas. Nah, ini dari keindahan penulis di dalam menyusun materi-materi ilmu. Kalau kita melihat pembahasan-pembahasan beliau, ringkas. Tan Nabi diberikan poin-poin pokok, yang perputaran poin-poin pokok ini kembali kepada empat hal yang kita sebutkan. Kembali kepada empat hal yang kita terangkan. Dari pokok-pokok wajib dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan yang kedua. Ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nisbatuhu. Tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nisbatnya. Penulis katakan, huwa Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa Hashimun min Quraisyin. Wa Quraisyun min al-Arab. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليلي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Ya. Kata beliau, kata penulis rahimahullah, beliau nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim termasuk suku Quraisy, sementara suku Quraisy termasuk bangsa Arab. Sedangkan bangsa Arab termasuk keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Semoga Allah melimpahkan kepada beliau, maksudnya kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, sebaik-baik selawat dan salam. Baik. Di sini ada pembahasan yang pertama atau pembahasan yang kedua tentang nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nisbatnya. Nama beliau Muhammad. Apa artinya Muhammad? Iya. Muhammad itu artinya yang dipuji lebih banyak daripada yang lainnya dipuji. Iya, itu namanya Muhammad. Baik. Jadi kalau ada yang dipuji, yang paling banyak dipuji itu disebut apa? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya banyak nama. Ya, punya banyak nama. Kalau kita baca di dalam buku-buku sirah, ada yang menyebutkan namanya lebih dari 100 dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi ukuran adalah keabsahan nama itu. Ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nama pokoknya adalah Muhammad, karena begitulah disebut di dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran empat tempat. Di empat tempat. Baik, tempat yang pertama di surah Ali Imran. Ya. Ini di ayat 144 di surah Ali Imran. Ayatnya berbunyi, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum?" Tidaklah Nabi Muhammad itu. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang sudah berlalu para rasul sebelum beliau. Ini ayat yang pertama. Jadi sebut namanya siapa? Muhammad. Tempat yang kedua di surah Al-Ahzab. Di ayat ke-40. Di ayat yang ke-40. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tidaklah Nabi Muhammad itu ayah salah seorang dari laki-laki kalian. Tetapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Ya, jadi sini sebut namanya juga. Di tempat yang ketiga, Ini surah memang disebut dalam Al-Quran dengan nama surah apa? Surah Muhammad. Di ayat yang kedua ya dari surah Muhammad. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Nah, di situ disebut namanya Muhammad. Dan tempat yang terakhir, nah ini semuanya tahu ya di surah Al-Fath. Di ayat yang terakhir dari surah Al-Fath ayat yang ke-29. Baik, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum dan seterusnya. Muhammad adalah Rasulullah. Jadi empat tempat dalam Al-Qur'an nama Muhammad. Baik. Di dalam Al-Qur'an disebut juga dengan nama Ahmad. Disebut dengan nama Ahmad di satu tempat. Di surah apa? Hah? Di surah As-Saff pada ucapan Nabi Isa alaihi salam tentang bagaimana Nabi Muhammad itu. Nabi Isa itu dikatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan saya memberi kabar gembira akan seorang rasul yang datang setelahku namanya adalah Ahmad. Iya. Namanya adalah Ahmad. Ini nama beliau yang kedua. Ini dua nama yang disebut dalam Al-Quran. Ada beberapa nama disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis Jubair bin Mut'im dan selainnya. Dan ini penamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim diberi judul khusus oleh Imam An-Nawawi bab fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadis Jubair bin Mut'im ini riwayat Bukhari Muslim ya. Hanya saya baca dari konteks riwayat Muslim. Nabi bersabda ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yumha biyal kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi wa ana al-aqib wal-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Ya, ini sudah berapa nama? Sudah lima. Saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya penghapus. Kenapa? Beliau terangkan karena dengan beliau kekafiran dihapus. Iya. Kekafiran dihapus. Kalau ada yang mengatakan agama Nabi Muhammad itu sejalan dengan seluruh kekafiran, semua agama sama, itu tidak kenal Nabi Muhammad. Iya, beliau itu menghapus apa? Kekafiran. Itulah agama yang beliau bawa. Yang keempat, nama beliau Al-Hashir. Al-Hashir artinya mengumpulkan. Kenapa? Sebab manusia dikumpulkan di belakang beliau pada hari kiamat. Kemudian yang kelima nama beliau adalah Al-Aqib. Al-Aqib. Al-Aqib artinya tidak ada nabi setelah beliau. Iya. Ini juga dari dalil ya menunjukkan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nama beliau adalah siapa? Al-Aqib. Sudah lima nama. Datang dalam riwayat lain di Sahih Muslim dikatakan wa qad sammahu Allahu Raufur Rahima. Allah telah menamakannya sebagai Rauf dan apa? Rahim. Jadi ini disebut sebagai nama juga. Itu ayatnya ya di yang sudah kita baca kemarin di dalil syahadat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Jadi dianggap dua nama yang lain. Nama beliau Rauf dan siapa? Rahim. Datang di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari penamaan yang lain dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Muqaffi. Jadi katakan oleh Abu Musa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an. Kata Abu Musa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan diri beliau kepada kami itu dengan beberapa nama. Faqala, Nabi berkata, ana Muhammad wa Ahmad. Ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiur Rahma wa Nabiut Tawa wa Nabiur Rahma. Ada enam nama di sini. Kata beliau, saya adalah Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffi. Ya, Al-Muqaffi itu apa? Al-Muqaffi itu dari kata apa namanya? Al-Qafa, artinya dia mengikuti jejak. Ya, karena Nabi Muhammad itu bukan awal rasul. Sudah berlalu para rasul sebelum beliau. Jadi beliau itu mengikuti jejak para nabi dan para rasul. Karena itu dikatakan Al-Muqaffi. Iya. Baik. Jadi kalau nabi saja menamakan dirinya Al-Muqaffi, mengikuti jejak para nabi dan para rasul, maka umatnya jangan ada yang mengatakan dirinya berdiri sendiri. Jelas ya? Ciri dari umat Islam itu dia adalah Muqaffi, mengikuti. Baik, yang keempat namanya Al-Hashir. Yang kelima Nabiut Taubah. Nabi Taubat. Iya. Maksudnya Nabi yang datang dengan Taubat. Diberi buku, diberi pintu Taubat untuk hamba. Mengajak mereka kepada jalan Taubat. Dan Nabiur Rahmah. Disebut sebagai Nabi apa? Rahmat. Iya. Baik. Jadi itu dua hadis di dalam Sahih Muslim tentang nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ada nama-nama yang lain, syah sisa dilihat riwayatnya. Ya, kalau kita baca di Alfiya Al-Iraqi tentang apa namanya, tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diketemukan nama-nama yang lain. Dan di syarah-syarahnya diketemukan lebih banyak nama lagi. Tapi ingat, penamaan itu kalau dinamakan hal tersebut kepada Nabi harus ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadits yang sahih. Iya, Al-Quran maupun dari hadits yang sahih. Baik, jadi ini terkait dengan nama beliau. Nisbatnya, namanya kan Muhammad, nama ayah beliau siapa? Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah. Iya. Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini disebut sebagai sembelihan yang kedua. Ya, mirip dengan Nabi Ibrahim. Sembelihan pertama Nabi Ibrahim kan begitu. Beliau harusnya disembelih. Tapi ditebus dengan sembelihan yang besar. Itulah yang menjadi syariat kurban. Nah, sama dengan Abdullah ini. Ada kejadian yang harusnya dia juga disembelih waktu itu, tapi akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. Iya. Dan ayah beliau tidak mendapati masa kenabian. Meninggal dalam keadaan kafir. Meninggal dalam keadaan kafir. Itu telah syah di dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada seorang sahabat, beliau berkata, ayahmu dan ayahku di dalam neraka. Iya. Baik. Itu pembahasannya di dalam masalah ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haditsnya tegas. Dan dinukil kesepakatan ulama di atas hal tersebut oleh Ali Qari. Ali Qari punya kitab dalil yang menunjukkan dalil keyakinan Abu Hanifah bahwa kedua orang tua Nabi dalam neraka. Di dalam buku itu beliau sebutkan kesepakatan ulama akan hal ini. Jadi kalau ada yang datang belakangan cerita selain daripada itu, ini orang-orang yang mau keluar dari jalur hadits dan keluar dari apa? Kesepakatan. Iya. Baik, ada pembahasannya di belakangnya seputar syubhat-syubhat, mungkin di waktu lain saya terangkan. Nama kakek beliau adalah Abdul Muttalib. Iya. Dikenalnya begitu, gelar itu Abdul Muttalib. Kalau nama aslinya Syaibah. Disebut Syaibatul Hamd. Iya. Dikatakan Syaibatul Hamd karena bagusnya beliau di dalam memimpin perkara orang Quraisy. Dikatakan Abdul Muttalib, karena Syaibatul Hamd ini dia pernah melakukan perjalanan bersama pamannya Al-Muttalib. Dia melakukan perjalanan bersama pamannya Al-Muttalib. Perjalanan jauh, berubah warna kulitnya menjadi hitam. Iya. Akhirnya begitu sampai ke Mekah, dia masih kecil. Orang-orang melihat ini anak hitam, wah ini budaknya Al-Muttalib. Ya, maka dikatakan ini Abd lil Muttalib. Akhirnya melekat nama ini. Disebutlah dia Abdul Muttalib. Maksudnya budaknya siapa? Si Al-Muttalib. Melekat nama itu. Padahal nama aslinya adalah siapa? Syaibatul Hamd. Baik. Bin Hashim. Ya. Bin Hashim. Hashim ini adalah ayah dari Al-Muttalib. Hashim namanya Amr. Namanya adalah siapa? Amr. Dikatakan Hashim karena dia mencampur tharid dengan daging. Ya. Tharid itu sejenis makanan. Apa yang semisal ya di Indonesia? Ya, jadi dari tepung dibuat tharid itu, dari tepung, adonan tepung, biasanya dicampur dengan minyak. Iya. Itu disebut tharid. Dan ini dari salah satu makanan favoritnya orang-orang Arab. Baik. Jadi beliau menggabungkan antara tharid dengan laham. Dalam bahasa Arabnya dikatakan apa namanya? Yahshim al-tharid ma'al laham. Nah, jadi kata dari Hashim, maka disebutlah dia Hashim. Ya, ini dilakukan oleh Hashim ini pada saat manusia itu sedang kelaparan. Jadi manusia sedang kelaparan, si Hashim ini atau nama aslinya Amr, dia pun mengambil tharid dicampur dengan daging, kemudian dia bagikan kepada manusia. Akhirnya dia digelari sebagai apa? Hashim. Kalau nama aslinya adalah siapa? Amr. Baik. Jadi Muhammad bin Abdullah. Kalau disebut nama aslinya Muhammad bin Abdullah bin Syaibatil Hamdi bin Amr. Ya, tapi populernya begini, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Populernya memang seperti itu. Baik. Hashim ini dari mana? Wa Hashimun min Quraisy. Ya. Hashim itu dari Quraisy. Iya. Baik. Jadi kalau dilihat pada apa namanya? Orang-orang Arab itu keturunan-keturunannya itu jelas dari mana asal usulnya. Iya. Dari mana asal usulnya? Jadi Hashim ini dari suku Quraisy. Quraisy itu banyak suku di bawahnya. Salah satu dari suku tersebut adalah Hashim. Iya. Dan dia adalah suku yang paling baiknya. Di antara seluruh suku Quraisy, dia adalah kabilah yang paling masyhur dan paling apa? Paling bagusnya. Iya. Yang paling masyhur dan paling bagusnya. Itulah Bani Hashim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan di dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim dari Wathilah Ibnu al-Asqa. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha istafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Kinana dari anak Ismail. Dan dari Kinana ini, jadi Arab itu ya asalnya dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Dari Ismail dipilih Bani Kinana. Ismail punya banyak anak. Ya. Di antaranya ada Kinana. Nah, dipilih Kinana, ini yang paling bagusnya. Jelas ya? Kinana punya banyak keturunan lagi. Salah satunya adalah Quraisy. Jelas ya? Dari Quraisy banyak lagi keturunan. Salah satunya adalah Hashim. Iya. Salah satunya adalah Hashim. Dan dari Hashim itu, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memilih Kinana dari anak Ismail, dari Kinana dipilih Quraisy, dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dari kemudian kata Nabi, dan saya dipilih dari Bani Hashim. Jadi Nabi pilihan dari orang-orang yang terpilih. Iya, baik. Karena itu dikatakan di sini oleh penulis, rahimahullahu ta'ala, iya, wa Quraisyun minal Arab. Quraisy itu dari Arab. Iya, dari Arab. Arab itu dua ya. Kalau dalam istilah ilmu nasab, ada Arabun Aribah dan ada Arabun Musta'ribah. Iya. Ada dua Arab. Ada Arab Aribah dan ada Arab Musta'ribah. Nabi Ismail itu namanya dari Arab Musta'ribah. Nabi Ismail. Yang jelas dipastikan bahwa Arab yang Nabi berasal darinya itu dari asal keturunan Nabi Ismail wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Arab itu dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Jadi kalau penyebutan nama Nabi secara lengkap itu dibahas oleh para ulama, tapi kadar yang disepakati di dalam ilmu nasab, ilmu sirah, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan itu disepakati. Dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail, apalagi dari Adnan sampai kepada Nabi Adam, itu ada beberapa pendapat. Tapi dipastikan bahwa Arab itu keturunan Nabi berasal dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail anak dari Nabi Ibrahim. Itu hal yang pasti. Tapi dari Adnan ke Ismail ini ada silang pendapat terkait dengan namanya. Jelas ya? Jadi kalau dia menyebut nama Nabi, dia sebut namanya sampai ke Nabi Adam. Ya, ini dia berdasarkan riwayat yang mana, pendapat yang mana. Karena itu ada orang yang pernah dia sebutkan nama dia di depan Imam Malik. Ya, saya adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai bin Adam. Ya, Imam Malik tidak senang akan hal tersebut. Tidak senang akan hal tersebut. Ya. Sampai karena menyampaikan nasab ke sana, ini kan perlu pembuktian, ya, apalagi di dalam hal-hal yang ahli nasab itu sendiri silang pendapat, ini kurang cocok. Ya, walaupun semuanya tahu bahwa kita ini pasti keturunan Nabi Adam, tidak mungkin ada yang di luar keturunan Nabi Adam. Ada yang mengaku bukan keturunan Nabi Adam? Hah? Ya. Kalau dia bukan keturunan Nabi Adam, tidak tahu dari planet mana. Jadi selesai ya tentang nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nasabnya. Baik, ini kita ringkas ya, sebab pembahasan nama lengkapnya sampai kakek-kakek beliau, cara bacanya bagaimana seterusnya, itu ada ininya, ada pembahasannya. Tapi itu lebih banyak dibahas di pembahasan ilmu sirah.